بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن شاء الله melanjutkan pelajarannya pembahasan pada daras الرابعة عشرة yang ke-14 sekarang tamrin yang ketiga pada daras ini salisan tamrin yang ketiga perhatikan Iqra ma yali, bacalah kalimat-kalimat berikut ini. Di sini akan ditunjukkan, akan dibahas pembentukan fi'il amr. Cara pembentukan fi'il amr. Sebagaimana kemarin sudah disampaikan sedikit pengantar tentang fi'il amr. Maka di sini insyaallah mulai akan dijelaskan, akan dibahas tentang bentuk fi'il amr tersebut. Pada tamrin ini ditunjukkan ada tiga macam bentuk pembentukan fi'il amr sesuai dengan fi'il asalnya, yaitu fi'il mudhari' yang mempunyai tiga macam bentuk tiga macam jenis Kita lihat masing-masingnya satu persatu. Alhamzah itu yang hamzah, jenis yang pertama dari fi'il mudhari' sebagai fi'il asal dari fi'il amr Contoh kalimatnya anta taktubu. Anta taktubu, engkau menulis. Atau yang di bawahnya, misalnya contoh yang lain, anta tadkhulu. Engkau masuk. Ini fi'il mudhari'nya dijelaskan di sini, diuraikan fi'il mudhari'nya taktubu atau juga tadkhulu. Jadi pada jenis yang pertama di sini fi'il mudhari' yang ain kalimahnya berharakat dhammah. Taktubu pada huruf ta berharakat dhammah. Tadkhulu pada huruf kha ini juga berharakat dhammah. Atau kalau dibuat wazan taf'ulu. Jadi harakat pada ain kalimah, ain fi'al, ini dhammah. Ini yang pertama wazannya taf'ulu. Nah, dari fi'il mudhari' ini dan juga di sini dijelaskan atau diperjelas bahwasannya bagaimana kemarin disampaikan fi'il amr itu ditujukan khusus untuk khitab, bentuk fi'il amr itu khusus hanya untuk khitab, maka di sini fi'il mudhari' yang digunakan juga fi'il mudhari' untuk khitab atau untuk mukhatab. Anta mukhatab anta taktubu. Jadi fi'il mudhari'nya taktubu, huruf mudhari' dengan ta, tadkhulu atau wazannya taf'ulu. Ini. Nah, kemudian dari fi'il mudhari' ini dibentuk fi'il amr dengan cara bagaimana? Ada dua langkah. Dua langkah yang pokok pembentukan fi'il amr berasal dari fi'il mudhari'. Yang pertama dengan menghilangkan atau membuang huruf mudhari'. Menghilangkan huruf mudhari'nya, membuang huruf mudhari'. Jadi huruf ta yang dari awal huruf mudhari' dihilangkan. Dari taktubu atau tadkhulu atau wazannya taf'ulu huruf ta-nya dihilangkan. Langkah yang pertama. Kemudian sesudah itu langkah yang kedua yaitu mensukun huruf akhirnya. Kalau asalnya fi'il mudhari' itu berharakat dhammah pada huruf akhir, maka dhammahnya diubah, diganti menjadi sukun. Dari taktubu huruf akhir, huruf ba, dhammah, ketika dibentuk amr, maka dhammahnya diubah menjadi sukun. Tadkhulu, huruf akhirnya dhammah pada huruf lam dibentuk amr menjadi sukun. Taf'ulu wazannya cukup demikian. Asalnya dhammah pada fi'il mudhari' ketika dibentuk amr huruf akhir diubah diganti menjadi sukun. Ya, sehingga hasilnya apa? Dari taktubu tadkhulu dengan dua langkah tadi hasilnya menjadi aktub. Taktubu taknya dihilangkan kemudian akhirnya disukun menjadi aktub. Tadkhulu tak huruf mudhari' dihilangkan kemudian akhirnya disukun menjadi udkhul. Ya, ini hasil awal, hasil asalnya. Aktub udkhul. Nah, ternyata pada hasil awal dijumpai awal dari fi'il ini awal dari fi'il ini keadaannya sukun. Aktub. Adkhul. Kafnya huruf awal pada fi'il amr ini sukun. Adkhul. Juga demikian. Atau wazannya af'ul. Nah, dalam bahasa Arab tidak boleh, tidak bisa awal kata atau awal kalimat itu berupa huruf yang sukun. Ya, tidak boleh awal kata itu sukun. Sehingga untuk menghindarinya, bagaimana di sini? Kemudian ditambahkan hamzah di awalnya. Ditambahkan hamzah, ya, lebih khusus hamzah wasal. Ya, ditambahkan hamzah wasal di awal fi'il amr tersebut. Untuk menghindari awal kata itu sukun. Jadi tujuannya apa? Ditambahkan hamzah wasal untuk menghindari awal kata sukun. Sehingga ketika ditambahkan hamzah wasal, kemudian diberi harakat dhammah, hasilnya menjadi uftub, udkhul, uf'ul. Awal kata berharakat, tidak sukun. Jadi ini pembentukan fi'il amr dari fi'il mudhari'. Insyaallah nanti dilanjutkan ba'da salat alaikum minkum. Fa insyaallah melanjutkan keterangannya. Jadi pada bagian yang pertama ini atau jenis pertama dari fi'il mudhari' dengan ain fi'il yang di dhammah dibentuk menjadi fi'il amr dengan menghilangkan huruf mudhari'ah dan mensukun huruf akhirnya kalau asalnya dhammah, kemudian didapatkan hasil awal, ya, misalnya uktub atau udkhul atau wazannya uf'ul, di mana awal fi'il tersebut itu berawalan huruf yang sukun dan ini tidak boleh, ya, huruf yang atau huruf awal sukun, ya, tidak boleh dalam bahasa Arab, sehingga untuk menghindarinya ditambahkan hamzah wasal di awalnya, ya, menjadi uktub, udkhul atau wazannya uf'ul. Ini jadi hamzah wasal pada fi'il amr yang di awal, ya, fi'il hamzah wasal yang ada di awal fi'il amr ini adalah huruf tambahan, ya, ditambahkan untuk menghindari awal fi'il keadaannya sukun, ya, ini. Sehingga dari sini bisa diambil pemahaman, ya, bahwasannya ketika fi'il amr, ketika ada suatu fi'il amr yang dibentuk dari fi'il mudhari', kemudian keadaan awal fi'il amr tersebut itu tidak sukun. Ya, keadaan awal atau huruf awal, huruf pertama pada fi'il amr tersebut itu berharokat, maka tidak ditambahkan hamzah wasal, tidak perlu, ya, tidak usah ditambahkan hamzah wasal. Kenapa? Karena awal kata sudah berharokat, hasil fi'il amr dari fi'il mudhari' itu sudah berharokat huruf awalnya, sehingga tidak ditambahkan hamzah wasal. Ada nantinya yang semacam itu. Ya, tetapi untuk yang awal ini, yang dari fi'il yang tiga huruf ini, secara umum keadaannya seperti ini. Ketika dibentuk dari fi'il mudhari', ya, kemudian dengan menghilangkan huruf mudhari' tadi, maka awal fi'il amr itu keadaannya sukun, sehingga harus ditambahkan hamzah wasal di awalnya untuk menghindari awal kata ini sukun. Dan perhatikan di sini, Di situ disebutkan sesudah bentuk fi'il amr ini ada apa? Tanda bomah. Kemudian panahnya apa? Bomah pula. Maksudnya apa di sini? Nah, bomah yang awal ya, ini bomah yang awal ini mengacu pada jenis harakat pada ain kalimah. Ya, jenis harakat pada ain kalimah fi'il mudhari' tersebut ataupun fi'il amr tersebut. Ya, tadi fi'il mudhari'nya taktubu, tadkhulu, taf'ulu. Ya, kemudian dibentuk menjadi fi'il amr menjadi uktub, udkhul, uf'ul. Jadi harakat pada ain kalimah itu dhammah. Ya, harakat pada ain kalimah, ain fi'il itu dhammah. Nah, ketika harakat pada ain kalimah itu dhammah, maka harokat pada hamzah wasal tambahan itu juga bommah. Jadi bommah, kalau asalnya bommah, maka dia menjadi bommah ya, yang nampak atau yang tertulis ya. Kan seperti itu, bommah menjadi bommah. Bommah kemudian tanda panah ya, bommah. Atau bommah menjadi bommah. Maksudnya apa? Tadi pada fi'il mubareknya ataupun fi'il amarnya, ketika harokat pada ain kalimah itu bommah, harokat pada ain kalimah itu bommah, maka harokat pada hamzah wasal tambahan tersebut itu juga bommah. Jadi harokat pada hamzah wasal itu ditentukan oleh jenis harokat pada ain fi'ilnya. Harokat ain fi'il bommah, maka harokat hamzah wasal bommah. Hingga ditulis ini ya, bommah, maka bommah. Atau lebih jelasnya mungkin seperti ini ya, ditulis wazannya uf'ul ya. Nah, maka hamzahnya bommah. Atau dalam satu kata uf'ul ya, ini tadi ya uf'ul, harakat ain bommah, kemudian panahnya kebalik ke arah hamzah yang dibommah, uf'ul ini. Jadi bommah pada ain kalimah mempengaruhi harakat pada hamzah wasal bommah. Ini uktub, udkhul, ya unzur, uf'ul dan yang semisalnya. Contoh penggunaan dalam kalimat sekaligus ya diterapkan dalam kalimat. Kalimat-kalimat di bawahnya ini kita baca satu persatu. Yang pertama, ukhruj minal fasli ya Bashiru. Ya, ukhruj. Asalnya yakhruju. Atau untuk khitab ya anta takhruju. Fi'il mudhari'nya takhruju. Dibentuk fi'il amr hasilnya menjadi ukhruj. Prosesnya seperti tadi ya. Ya, menghilangkan huruf mudhara'ah, kemudian mensukun huruf akhirnya, kemudian ditambahkan hamzah wasal karena awal fi'il amr itu sukun. Ya, sehingga menjadi ukhruj. Ini. Tafadhal dibaca satu persatu berikutnya. Uktub sarsaka ya Aliyu. Ya, artinya status. Tulislah pelajaranmu wahai Ali. Ya. Uktub. Ya, berikutnya. Mudhari'nya apa asalnya? Mudhari'nya atau yaktubu. Taktubu. Taktubu. Ya. Untuk mukhatab ya boleh menyebutkan yang asalnya yak tubuh dengan yak boleh, tapi supaya lebih pas, ya, lebih jelas ya untuk yang khitab, untuk yang mukhatab dengan tak tak tubuh, ya sama, ya. Menyebutkan yak tubuh boleh ataupun yang lebih lebih utama dengan tak ya tak tubuh, anta tak tubuh, ya. Karena sekali lagi ya fi'il amr untuk khitab, hanya untuk khitab, hanya untuk mukhatab saja. Ini. Tafadhal berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ya. Asalnya tasjudu. Tasjudu, ya. Tasjudu. Yasjudu, tasjudu. Baik, berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, unzur ila zakal jabali, ya. Lihatlah, perhatikan gunung itu. Ya, tanzuru. Ya, mudhari'nya asalnya tanzuru. Baik. Berikutnya. Uqtul hadhil hayata hayata ya ammi. Ya, ya ammi. Uqtul hadhil hayata ya ammi. Apa? Uqtul apa? Artinya? Bunuhlah. Bunuhlah ular. Bunuhlah ular ini wahai paman. Ya, wahai paman. Mubarak asalnya? Taqtulu. Taqtulu, ya. Taqtulu. Ya. Berikutnya? Udhul ya hamidu. Masuklah wahai hamid. Ya. Mubaraknya dari Taqtulu. Taqtulu. Berikutnya? Ustul Rab Duka Rabba Rabbaka bersyukurlah. Iya, bersyukurlah pada bersyukurlah kepada Rabbmu. Iya. Tashkuru. Tashkuru. Ya. Berikutnya? Uskut ya waladu diamlah wahai anak. Iya. Diamlah wahai nak. Ya, itu. Taskutu, diam, ya. Taskutu, engkau diam. Berikutnya. Uknus hadihil al hurfata. Hurfata. Apa? Taknusu, menyapu. Sapulah ruangan ini. Iya, sapulah ruangan ini. Baik. Ini jenis yang pertama pada fi'il mudhari' dengan ain kalimah yang berharakat dhammah. Yang berikutnya yang ba atau b jenis yang kedua pada fi'il mudhari' yakni ain kalimah berharakat kasrah. Contoh di sini anta tajlisu. Engkau duduk ya. Tajlisu harakat ain kalimahnya kasrah. Ya, kalau dibuat wazan ya, apa taf'ilu ya mudhari'nya taf'ilu ya, harakat pada ain kalimah kasrah tajlisu contoh di bawahnya tahsilu ya dengan kasrah ya, jenis yang kedua kemudian diubah menjadi fil amr ya adapun prosesnya sama. Jadi prosesnya, caranya sama dengan yang sebelumnya, dengan jenis yang tadi, yang bombah, sama. Jadi perbedaan hanya harakat pada ain kalimah itu saja. Adapun tata cara pembentukan tetap sama, sebagaimana yang sebelumnya tadi. Sehingga di sini ya, fi'il mudhari'nya tajlisu, kemudian huruf mudhari'ahnya dihilangkan, taknya dihilangkan, dan huruf akhir dijadikan sukun, diganti menjadi sukun. Menjadi ajlis, menjadi ersil, dari tajlisu menjadi ajlis, dari tahsilu menjadi ersil. Ini. Nah kemudian apa? Seperti yang tadi, awal dari fi'il amr ini sukun, ajlis, ersil, huruf pertama sukun, ini tidak boleh, tidak bisa, sehingga ditambahkan hamzah wasal pada awal fi'il amr ini. Menjadi ijlis irsil atau wazannya if'il ya ini menjadi if'il ijlis irsil ya ternyata apa ada kesamaan dengan jenis yang tadi yaitu sama-sama ditambahkan hamzah wasal tetapi ada pula perbedaannya yakni pada jenis harokatnya kalau tadi hamzah wasalnya di dhammah karena menyesuaikan dengan harakat ain kalimah yang dhammah uf'il uktub udkhul pada jenis yang kedua ya, di situ dijelaskan ya kasrah kasrah ya, jadi kasrah kemudian anak panah tanda panah itu kemudian kasrah ya maksudnya apa seperti tadi ketika harakat pada ain kalimah itu kasrah ya jadi kasrah yang pertama itu merujuk pada harakat ain kalimah ya, harokat pada ain kalimah itu kasrah, ya, maka harokat pada hamzah wasal tambahan ini juga kasrah. Ya. Jadi kasrah yang pertama merujuk pada harokat ain kalimah, kemudian tanda panah. Kasrah yang kedua, kasrah yang kedua ini merujuk pada harokat hamzah wasal tambahan tersebut. Ini. Jadi ketika ain kalimah kasrah, maka harokat hamzah wasal juga kasrah pada fi'il amr. Ya, sehingga di sini menjadi ijlis, ighsil. Ya, bukan ujlis atau ughsil, bukan. Ya, harokat hamzahnya menyesuaikan dengan harokat ain kalimahnya. Ijlis, ighsil. Ini jenis yang kedua. Contoh penggunaan dalam kalimat ataupun dalam ayat, kalau yang di ayat ya, yang contoh yang kelima, qala Allahu ta'ala li Musa alaihi salam, Allah ta'ala berkata kepada Nabi Musa alaihi salam, ilrib bi'asakal hajara, ilrib, ya, dari asalnya waraba yadribu, ya, madinya waraba, mudhari'nya yadribu, kemudian untuk mukhatab tadribu, ya, tadribu, kemudian bentuk fi'il amrnya menjadi ilrib, ya, tadribu menjadi ilrib. Ini, ya, pukullah, ya, pukullah dengan tongkatmu batu itu. Ini perintah Allah Ta'ala kepada Nabi Musa alaihissalam, ya, dalam ayat ini. Contoh kalimat yang sebelumnya dibaca satu persatu. Ijlis huna ya Bilalu, duduklah di sana, duduklah di sini wahai Bilal. Ya, huna di sini. Ijlis, duduklah. Asalnya tajlisu. Tajlisu. Tajlisu. Ya, menjadi ijlis. Yang kedua, tafadhol. Ihsil wajhaka bisabuni. Ya. Cucilah wajahmu dengan sabun ini. Ya. Tarsilu. Ya, asalnya tarsilu menjadi ihsil. Baik. Berikutnya. Irji pada salatin. Ya. Pulanglah. Ya, irji' ba'da sa'atin, ya, pulanglah atau kembalilah satu jam lagi. Asalnya ya tarji'u. Ya, tarji'u irji'. Ya, berikutnya. Inzil minas sayyarati ya akhi. Inzil. Ya, inzil minas sayyarati ya akhi. Apa inzilu, nazala yanzilu, turun, turunlah dari mobil itu wahai saudara. Ya, turunlah dari mobil ini wahai saudaraku. Ya, inzil asalnya tanzilu. Ya, menjadi inzil. Ini jenis fi'il mubarak yang kedua dengan kasrah pada ain kalimahnya. Kemudian yang berikutnya, yang jim, yang c, jenis yang ketiga pada fi'il mubarak, yakni fi'il mubarak yang ain kalimahnya di fathah, ya, berharokat fathah. Ain kalimah pada fi'il mubarak ini berharokat fathah. Contoh, anta tadhabu. Contoh yang kedua di bawahnya, anta taftahu, atau wazannya taf'alu. Jadi harokat pada ain kalimah itu fathah. Ya, tadhabu taftahu, wazannya taf'alu. Ini kemudian diubah, diganti atau diubah bentuknya menjadi fi'il amr dengan cara yang sama seperti sebelumnya, menghilangkan huruf mudhara'ah dan mensukun huruf akhirnya, ya, karena asalnya ubomah tadi ya, diganti menjadi sukun ubomahnya, huruf akhir. Jadi huruf akhir yang asalnya sukun pada fi'il mudhara' itu diganti menjadi lafzu minkum, huruf akhir yang asalnya dhammah pada fi'il mudhari' diganti menjadi sukun pada fi'il amr. Langkah yang kedua ya. Sehingga dari asalnya ini fi'il mudhari' tadhhabu dihilangkan huruf mudhari'ah dan akhirnya disukun menjadi izhab. Kemudian taftahu dihilangkan huruf mudhari'ah dan akhirnya disukun menjadi aftah. Ya. Fi'il amr yang didapati apa? Awal fi'il amr ini keadaannya sukun, maka ditambahkan hamzah wasal di awalnya sehingga menjadi izhab iftah. Nah, perhatikan di sini pada ain kalimah yang ain pada fi'il mudhari' yang ain kalimahnya fathah. Ya. Kemudian di situ ditandai tadi ya harakat fathah. Jadi dia mengacu harakat pada ain kalimah. Ya, ini ain kalimah yang fathah ini fi'il mudhari' yang ain kalimahnya fathah. Kemudian dibentuk menjadi fi'il amr dan ditambahkan hamzah wasal, maka hamzah wasal itu berharokat kasrah. Ya, hamzah wasalnya berharokat kasrah kalau ain kalimah itu fathah. Sehingga hasil akhir dari fil amr tadi menjadi apa? Izhab iftah. Hamzahnya di kasrah. Kenapa? Karena harakat pada ain kalimah ini fathah. Ini. Baik. Atau menjelaskan fathah menjadi kasrah seperti tadi. Harakat pada ain kalimah yang fathah maka akan menjadikan harakat pada hamzah wasal pada fil amr ini menjadi kasrah. Sehingga menjadi seperti ini. Izhab iftah atau wazannya if'al. Nah, dari ini ya, kita bisa ketahui jadi keadaan hamzah wasal tambahan pada fil amr itu hanya ada dua macam, yakni berharakat dhammah atau berharakat kasrah. Hanya dua ini. Tidak ada fi'il amr yang ditambahi hamzah wasal yang berharakat fathah. Ya, tidak ada. Jadi hamzah wasalnya pada fi'il amr itu hanya ada dua pilihan, ada dua jenis, yaitu dhammah atau kasrah. Ya, kalau dhammah tadi ketika ain kalimahnya dhammah, adapun hamzah wasal dengan kasrah ketika ain kalimah itu kasrah ataupun ain kalimah itu fathah. Ya, ditunjukkan dari contoh-contoh ini tadi. Ya. Dengan catatan ini pembahasan untuk tahap awal ini, untuk langkah awal ini sementara untuk yang fi'il yang tiga huruf ya. Fi'il yang tersusun dari tiga huruf. Ini dulu. Ya, nanti pada pembahasan yang lain ya, bisa jadi ada kesamaan, bisa jadi ada perbedaan. Itu nanti. Tapi untuk ini, untuk yang awal dulu, ini pada fi'il yang tersusun dari tiga huruf yang kebanyakan seperti itu. Ya. Ini kaidah secara asal dulu ya, kaidah secara asal demikian. Jadi harakat pada hamzah wasal pada fil amr hanya ada dua jenis, dhammah ataupun kasrah. Sesuai dengan keadaan fil amr tersebut masing-masing. Kemudian contoh penggunaan dalam kalimat untuk yang jenis ketiga. Contoh yang pertama misalnya iftah kitabaka ya Ibrahimu. Ya. Iftah kitabaka. Ya, bukalah kitabmu wahai Ibrahim. Iftah dari asalnya taftahu. Taftahu menjadi iftah. Ya, contoh yang kedua, ihfaz darsaka, hafalkan pelajaranmu. Ihfaz dari asalnya tahfazu, ya, hafizo ihfazu, kemudian tahfazu menjadi ihfaz. ya, menjaga, menghafal. Ini contoh yang berikutnya. Iqra hadzal dars. Bacalah pelajaran ini. Yeah. Dari taqra'u. Taqra'u, iqra. Baik, berikutnya. Izhab ilal masjid. Ya. Pergilah ke masjid. Itu. Ya, pergilah ke masjid. Ya. Kemudian izhab asalnya dari tazhab. Tazhabu. Tazhabu. Izhab, ya, dari tazhabu. Baik. Berikutnya. Ya. Irkab dari tarkabu, ya, irkab, ya. Tarkabu, irkab. Baik. Berikutnya. Il'ab ma'a ukhtika ya Ismail. Ya. Il'ab, ya, ma'a ukhtika ya Ismailu. Apa? Il'ab tal'abu. Ya, tal'abu asalnya bermain. Tapi apa? Bersama sama saudarimu, ya. Bermainlah bersama saudarimu wahai Ismail. Berikutnya. Ishrab ma'an baridan. Ya, ishrab, ya, ma'an baridan. Minumlah air dingin. Ya. Asalnya ishrab tashrabu. Tashrabu. Berikutnya. Aina maktabu maktabun dari di. Ya. Ya ukti, ya ahi, anala udri. Adri. Anala adri. Al daka, al daka rajuli. Rajula. Rajula. Zakar rajula. Zakar rajula. Ana rajulun. Rajulun. Ana rajulun gharibun. Ya. Di mana di mana kantor pos? Maktabul Barid, kantor pos. Di mana kantor pos wahai saudaraku? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Ana la adri, saya tidak tahu. Is'al dzakar rajula. Bertanyalah. Tanyalah. Tanyalah pada pada orang itu. Pada orang itu. Pada laki-laki itu atau pada orang itu. Saya, saya rajulun gharibun, orang asing. Saya orang asing. Ya. Jadi rajul, ya, bisa diartikan orang, ya, jadi tidak harus rajul itu laki-laki. Ini arti secara makna, ya, dalam sebuah kalimat, ya, bisa disesuaikan. Ya, tidak mesti diterjemahkan dengan lafaz laki-laki atau pria, ya, bisa diterjemahkan dengan orang, ya, seperti dalam contoh ini, ya, supaya lebih pas, ya, dalam bahasa Indonesia. Is'al dzakar rajula, tanyalah orang itu. Ana rajulun gharibun, saya orang asing. Tanyalah laki-laki itu. Saya laki-laki yang asing. Ya, tafadhal. Seperti itu. Ya, ini. Tadi fi'il amrnya? Is'al. Baik. Asalnya? Tas'alu. Tas'alu, ya. Tas'alu, is'al, ya. Bertanya. Baik. Berikutnya. Irfa ro'saka. Ya. Irfa ra'saka, angkatlah kepalamu. Ya, irfa itu di sini karena yang menjadi maf'ul bih apa? Ra'saka, kepala. Ditinggikan, maksudnya diangkat. Jadi irfa ra'saka, angkat kepalamu. Ya. Dari asalnya tarfa'u, ya. Tarfa'u, mengangkat. Yang ke-10, irfa sautaka. Angkatlah suaramu. Ya, angkatlah suaramu. Atau yang lebih pas? tinggikan suaramu, keraskan suaramu. Nah, ini ya. Kalau bahasa Arabnya sama dengan irfa, irfa ra'sak, irfa sautak. Ya, ra's kepala, kalau saut suara. Ya, untuk meninggikan, mengangkat atau semisalnya semakna dengan itu. Dalam bahasa Arab dengan kata yang sama irfa, ya. Ya rafa'a yarfa'u, ya. Irfa. Mengangkat, meninggikan atau mengeraskan suara. Ya, dalam bahasa Indonesia ya, bisa disesuaikan. Kalau tadi kepala ya, mengangkat kepala. Kalau suara, mengeraskan suara atau meninggikan suara. Ini ya. Baik. Berikutnya. Wallahu ta'ala fi Bismi rabbikal ladzi khalaq. Fil amrnya mana? Iqra'. Baik. Asalnya? Taqra'u. Bacalah ya, dengan nama Rabbmu yang telah menciptakan. Berikutnya. Qala Allah Ta'ala li Musa alaihi salam idhhab ila Fir'aun wa qala idhhab anta wa akhuka idhhab. Asalnya tadhhabu ya. Zahaba yadhhabu, tadhhabu, kemudian izhab. Izhab ila Fir'auna. Pergilah menemui Fir'aun. Temuilah atau menemui atau menghadap Fir'aun. Kemudian izhab anta wa akhuka. Pergilah kamu dan saudaramu. Ya. Ini dalam ayat ya. Salah satu contoh ya. Penggunaan fil amr ya. Izhab. Nah, kemudian di sini ada satu tambahan faedah, perhatikan pada contoh berikutnya. Anta ta'kulu. Dan yang kedua, anta ta'khudhu. Nah, jadi pada dua fi'il ini, ta'kulu dan ta'khudhu. Pembahasan di sini khusus. Ya. Khusus untuk dua fi'il ini. Artinya apa? Tidak bisa dikiaskan pada semuanya. Ataupun yang mirip dengan fi'il ini. Tidak bisa. Kalau tidak ada contoh penggunaan pada bahasa Arab oleh orang Arab. Ya. Jadi ini sifatnya sama'i. Ya. Yang didapatkan pada orang Arab ketika mereka berbicara untuk kedua fi'il ini. Ternyata bentuk fi'il amrnya menjadi seperti ini. Tidak seperti yang keumuman tadi. Bagaimana bentuk fi'il amr dari ta'kul? Ya, di situ disebutkan fi'il amrnya menjadi kul. Ta'kulu ini fi'il mudhara' ya untuk khitab. Anta ta'kulu ketika dibentuk menjadi fi'il amr, hasilnya ini menjadi kul. Demikian pula pada ta'khudhu, anta ta'khudhu. Ketika dibentuk fi'il amr, hasilnya menjadi khu. Ya. Ini. Allahu a'lam. Ya. Kenapa? Alasannya kenapa? Yang jelas memang seperti ini yang digunakan oleh orang Arab. Ya. Untuk kedua fi'il ini, bentuk fi'il amrnya menjadi kul dan khu. Tidak sebagaimana pada umumnya. Ataupun sesuai dengan kaidah tadi, ya. Mestinya kalau disesuaikan kaidah kan dari ta'kulu ataupun ta'khudhu, ya, huruf ta' dihilangkan, huruf mudhara dihilangkan, kemudian keadaan akhir disukun, ya. Kemudian awal kata sukun ya, hamzah itu sukun, akul akhud, ya. Kalau menyesuaikan dengan kaidah umum akan menjadi apa? Ukul. Uk ukhud. Ya, akan menjadi ukul ukhud. Ya, ini. Ya. Jadi wallahu a'lam, mungkin dari sini ada dua hamzah bertemu, hamzah wasal dengan hamzah pada kata ini bertemu pada fi'il amr, sehingga mungkin dari sisi pengucapan itu susah ataupun sulit menurut lidah Arab, sehingga kedua hamzah itu kemudian dihilangkan, jadi bentuk amarnya kemudian menjadi kul dan khul untuk dua kata ini. Dan sekali lagi ya, tidak bisa kemudian langsung dikiaskan pada yang semisalnya tanpa ada contoh penggunaannya. Artinya orang Arab menggunakan atau mengkiaskan ini tidak. Kalau orang Arab mengkiaskan berarti bisa dikiaskan kepada yang lain. Tapi kalau ternyata tidak, tidak bisa dikiaskan pada yang lain. Ini sebagai tambahan. Ya, terkadang memang dari faedah ataupun dari kaidah secara umum, di sana dijumpai ada beberapa pengecualian atau beberapa keadaan yang khusus yang tidak sesuai dengan kaidah umum tadi. Ini juga perlu diperhatikan. Seperti di sini ya. Jadi ini bentuk fi'il amr, kul dan khul. Dan juga sebagai penegasan tadi tentang tambahan hamzah wasal, itu ditambahkan ketika awal fi'il amr itu sukun, baru ditambahkan hamzah wasal tadi ya. Nah sekarang kalau di sini kul, khul, ini fi'il amr, awal kata sudah berharokat ya, tidak sukun, dia berharokat kul, khul. Karena sudah berharokat maka tidak ditambahkan hamzah wasal, tidak ada hamzah wasal. Jadi penambahan hamzah wasal pada fi'il amr sebabnya apa? Ketika awal kata itu sukun. Sehingga kalau awal kata tidak sukun maka tidak ditambahkan hamzah wasal. Jadi ketahui sebabnya penambahan hamzah wasal tadi. Kemudian berikutnya masih terkait dengan ini, tambahan yang keempat, suhil amra minal af'alil atiyati, bentuklah menjadi amr dari fi'il-fi'il berikut ini. Suh, ini juga bentuk amr. Kalau dilihat secara lafad, suh dengan kul, khul, sepintas ya, sama ya bentuknya, kul, khul, suh. Tetapi itu nanti bentuk fi'ilnya berbeda, berbeda jenis. Artinya apa? Kalau kul dan khud itu dari tak kulu, tak khudu. Kalau suh dari apa? Bukan dari tak suhu, ya, tidak ada tak suhu, ya, bukan. Ya, jadi suh itu nanti dari tak suhu. Ya, ini tak suhu kan berbeda bentuknya dengan tak kulu dengan tak khudu. Ya. Nanti ada pembahasan insya Allah di pelajaran-pelajaran mendatang tentang ini. Hanya untuk menunjukkan ya kesamaan lafaz yang nampak secara zahir belum tentu bentuk asalnya sama. Belum tentu bentuk asalnya sama. Ya. Kul, khud dengan suh sama ya. Yang nampak secara zahir sama. Tetapi sejatinya itu berbeda. Berbeda bentuk, berbeda jenis. Ya, sama-sama fil amr, tetapi bentuk maudhi maupun mubaraknya nanti berbeda jenis. Ini sekedar untuk pengetahuan ya, untuk persiapan mendatang seperti itu. Nah, itu nanti saja ya. Ya, kita kembali ke pembahasan di sini. Suhil amra minal af'alil atiyati, bentuklah menjadi amr dari fi'il-fi'il berikut ini. Ya. Di sini disebutkan ya, ada fi'il madhi, ya, fi'il asalnya, kemudian bentuk mudhari', kemudian diikuti fi'il amr. Ya. Dan di sini fi'il mudhari'nya bentuk yang asal, artinya huruf mudhari' dengan ya. Ya, tidak ada masalah. Karena apa? Sama. Ketika nanti dibentuk amr, huruf mudhorah dihilangkan. Baik itu yang asalnya ya maupun yang asalnya tak, ya, sama saja. Yang jelas ketika dibentuk amr itu huruf mudhorah dihilangkan. Nah, jadi tidak perlu apa? Bingung. Loh, tadi kok huruf mudhorahnya tak? Sekarang di amr yang keempat kok ya? Ya, tidak ada masalah, sama saja. Kenapa? Karena itu akan dihilangkan semua. Kalau asalnya ya, ya-nya dihilangkan. Kalau asalnya tak, ya tak-nya dihilangkan. Ya. Pada bentuk amr. Ya. Ini ya. Baik. Sebagai contoh, langsung saja ya dibentuk. Langsung disebutkan hasil jadinya. Dengan proses tadi sudah dijelaskan. Qatala yaqtulu uqtul. Ya, amarnya menjadi uqtul. Membunuh. Dan arti atau makna bisa disesuaikan sesuai dengan bentuknya. Nah, kalau mungkin disebutkan artinya membunuh, arti secara umum atau secara asal, adapun secara rinci bisa disesuaikan dengan bentuknya masing-masing. Kalau bentuk maudhi berarti apa? Telah membunuh atau sudah membunuh. Jadi perbuatan membunuh dilakukan di waktu yang lampau. Kalau bentuknya mubarak berarti membunuhnya mungkin sekarang atau mungkin nanti atau akan datang atau kebiasaan. Ya, perbuatan itu dilakukan kebiasaan. Ini kalau bentuknya mubarak. Kemudian kalau bentuknya amr berarti perintah. Bunuhlah. Ya, bisa dipahami ya. Jadi arti makna sesuaikan dengan masing-masing bentuknya. Ya, dari bentuk maudhi maknanya seperti ini, bentuk mubarak seperti ini dan amr seperti ini. Sampingnya ya, sami'a yasma'u isma', ya, isma', mendengar. Ya, tadi arti sesuaikan masing-masing ya, mawbi, mudhari' dan amr. Arti secara umum mendengar. Ya. Satu contoh lagi, nanti dibaca satu baris ya, kanan kiri. Zahaba yadhabu idhab, pergi. Rafa'a yarfa'u irfa', mengangkat atau meninggikan atau mengeraskan suara. Kalau terkait dengan suara, mengeraskan suara. Ini rafa'a yarfa'u irfa'. Tafadhol, berikutnya dibaca satu baris. Jalasa yadlisu ijlis. Ijlis. Jalasa yadlisu. Jalasa yadlisu. Udrus. Darosa yadrusu udrus. Ya. Ijlis udrus. Ya. Jalasa duduk. Ya. Darosa belajar. Ya. Berikutnya. Fahima yabhamu ifham. Ya. Fahima ya'lamu. Ya'lamu. Ya'lamu. Ya'lam. Ya. Ifham. I'lam. Fahima, memahami, mengerti. Alima, mengetahui, mengilmui. Baik, berikutnya. Fahima yasalu ifat. Syarima yasalu ishrab. Ya, ihfaz ishrab. Hafizah, menjaga, menghafal. Syaribah, minum. Berikutnya. Sajada yasjudu usjudu. Ya. Khalaqa yakhliqu is. Ihliq. Ingat harakat yang tadi. Ihliq. Usjudu. Ihliq. Ya. Sajada sujud. Halaqa, mencukur, cukur rambut ya. Halaqa. Berikutnya. Roka'a yarka'u irka. Irka. Kasaru yasiru Iksir. Yaksiru iksir. Lihat mudharinya, jangan lihat maudhinya. Ingat sila amr dari fi'il mudhari, bukan maudhi. Jadi maudhinya bagaimanapun ya, tidak mempengaruhi ya. Lihat atau perhatikan mudhari'nya. Yaksiru berarti iksir. Walaupun maudhinya kasar dengan fathah, tidak terpengaruh. Ya. Jadi yang mempengaruhi adalah mubareknya. Asalnya dari mubarek. Irka, ikfir. Ini. Di sini disebutkan dari maudhi. Supaya tahu asalnya. Tapi untuk amr tadi, itu dari mubareknya. Ya. Roka'ah, rukuk. Kasara merusak atau memecah. Ya. Berikutnya. Syakara syakara yaskuru uskur ya yasala yasilu yasil ya uskur yasil syakara apa? Terima kasih ya, bersyukur atau berterima kasih. Yasala mencuci membasuh ya. Berikutnya membasuh ya. Ubuh. Ya, ubuh. Baik. Ya, itu iftah. Iftah. Ya. Tobaha memasak. Fataha membuka. Berikutnya. Tota'a. Ya, yaqta'u. Iqwa. Ya. Memotong, kemudian yoroba yatribu ibrib ya, memukul. Berikutnya jama'a yajma'u ijma' apa? Mengumpulkan kataba yaktubu uktub menulis ya, kataba yaktubu uktub menulis. Berikutnya Abada ya'budu ra'bud. Ya, ra'bud. Apa, beribadah atau mengibadai atau menyembah. Ra'bud. Ya. Kemudian Sa'ala yas'alu is'al. Is'al. Ya, bertanya. Sa'ala bertanya atau meminta. Ya, sesuai dengan konteksnya. Siapul kalam. Berikutnya Nazara yang zil. Inzil, ya. Turun. Imna. Mencegah, menghalangi, merintangi. Baik. Berikutnya. Arafa ya'rifu i'rif. Ya, arafa ya'rifu i'rif. Mengenal. Mengenali ya. Kemudian Wahika yadhaku ilhaq. Ya, ilhaq apa? Tertawa ya. Wahika yadhaku ilhaq, tertawa. Berikutnya akala yakulu kul makan roti bayar kabu irkab mengendarai menunggangi menaiki ya, sesuai dengan siapul kalam. Berikutnya ala yaf'alu if'al berbuat ke ya, melakukan sesuatu atau berbuat ya. Akhada ya'budu apa? Khul. Khul. Tadi ya, kata khusus. Khul. Akhoza ya'khuzu khul. Mengambil. Akhoza itu mengambil ya. Khul. Ambillah. Khul. Makanlah. Ini. Jadi ini pembentukan fi'il amr dari asalnya fi'il mubarak. Ya. Fi'il mubarak sendiri dibentuk dari fi'il maudhi. Jadi urut. Asalnya itu fi'il maudhi. kemudian dibentuk menjadi fi'il mudhari'. Kemudian dari fi'il mudhari' dia dibentuk menjadi fi'il amr. Dan tidak boleh menyatakan atau membentuk fi'il amr dari fi'il madhi. Itu tidak boleh. Walaupun mungkin sudah hafal, sudah tahu, yaitu sekedar secara hafalan, tetapi ketika ditanyakan atau diuraikan penjelasannya, maka fi'il amr ini dibentuk dari fi'il mudhari'. Ya, ini. Kemudian ada satu tambahan faedah di sini disebutkan hamzatul amri, hamzatul waqlin. Jadi hamzah pada amr tadi, hamzah tambahan pada awal fi'il amr itu adalah hamzah wasal. Hamzah wasal. Ya. Fala tuktabu fawqaha au tahtaha alamatul hamzati. Maka karena itu hamzahnya wasal ya, maka tidak ditulis di atasnya maupun di bawahnya itu tanda hamzah. Ini. Jadi kalau hamzah wasal seperti ini ya, hamzah pada amr ini di atasnya, di atas alif ataupun di bawahnya tidak ditulis tanda hamzah seperti ini. Itu ya, tanda hamzah. Kenapa tidak ditulis tanda hamzah? Karena itu hamzah wasal. Jadi ini sebagai ciri hamzah itu hamzah wasal kalau tidak ada penulisan tanda hamzah baik di atas maupun di bawah, di atas alif maupun di bawah alif. Ya. Illa fil fi'lir ruba'i, kecuali pada fi'il ruba'i. Untuk fi'il ruba'i, fi'il yang tersusun dari 4 huruf, nanti ada pembahasan tersendiri di waktu yang akan datang insyaallah. Yang jelas pada pembahasan ini tadi tentang fi'il amr yang ditambahkan hamzah wasal. Hamzah wasal itu ya, salah satu jenis di antara dua jenis hamzah. Nah, dalam penulisan hamzah wasal itu tidak disertai dengan tanda hamzah. Jadi hanya ditulis dengan alif itu saja. Ini menunjukkan dia hamzahnya wasal. Ya. Kaidahnya bagaimana terkait dengan hamzah wasal ini? Jadi hamzah wasal nanti dalam penggunaan dalam kalimat ketika terletak di awal kalimat, di awal kalimat, maka hamzah itu diucapkan. Seperti pada contoh pada tamrin ketiga tadi. Contoh-contoh yang ditunjukkan pada tamrin ketiga, ya, fi'il amr yang diawali hamzah wasal berada di awal kalimat. Sehingga apa? Hamzah wasal itu diucapkan semuanya. Ukhruj, uktub, ijlis, ighsil, iftah, ihfaz dan seterusnya. Karena di awal kalimat. Tetapi ketika nanti terletak di tengah-tengah kalimat atau ada kata-kata lain yang mendahului, maka hamzah wasal itu tidak diucapkan. Tidak diucapkan. Ya, tertulis iya, tetap tertulis dengan alif ya tanpa tanda hamzah, tetapi tidak diucapkan kalau terletak di tengah-tengah kalimat atau ada kata-kata lain yang mendahuluinya. Ini hamzah wasal. Misalnya iqra ya, dalam satu kalimat ya, iqra waqtub. Sering ya kita dapatkan di sini dalam kitab ini, dalam tamrin kan ada iqra waqtu. Nanti cari ya. Seperti itu. Nah, iqra di awal kalimat hamzah wasalnya diucapkan iqra dengan kasrah. Adapun waqtu hamzah wasal pada uktub itu tidak diucapkan. Kenapa? Karena dia di tengah-tengah kalimat ada kata lain yang mendahuluinya, ada wawu yang mendahuluinya. Sehingga hamzahnya tidak diucapkan. Waktub. Wawu langsung ke kafnya. Waktub. Ya. Hamzahnya mana? Tidak diucapkan. Bukan wa'uktub. Bukan seperti itu. Tapi waktub. Nah, ini hamzah wasal. Ya. Ini. Dan dalam penulisan tadi tidak ada tanda hamzah. Ya. Untuk membedakan dengan jenis hamzah yang satunya yaitu hamzah qat'i. Kalau hamzah qat'i ada tanda hamzahnya di atas alif atau di bawah alif. Ini hamzah yang qat'i. Bukan yang wasal ini. Baik. Ada yang ditanyakan dari ini? Jadi pembahasannya sendiri-sendiri ya, tentang fil amr sendiri seperti ini. Adapun pembahasan tentang hamzah, hamzah wasl dan hamzah qat'i itu sebenarnya pembahasan terpisah. Pembahasan lain, bab lain. Hanya saja kebetulan pada bentuk amr ini awalnya berupa hamzah wasl sehingga ada keterkaitan dengan hamzah wasl yang tadi. Tetapi sebenarnya itu terpisah. Ya. Jadi untuk supaya difahami seperti itu ya, fil amr tersendiri babnya, kemudian hamzah wasl juga asalnya juga tersendiri, tapi kemudian ada keterkaitan ya, mungkin sedikit disampaikan ini tambahannya. Ini pembentukan fil amr dari fi'il mudhari'. Ada yang ditanyakan dari ini? Iya, kalau hamzah fat'i di awal dan di tengah dibaca. Misalnya abun, ayah, wa, ummun dan ibu ini qat'i. Abun wa ummun, ummun apa semuanya qat'i ya, atau dibalik ummun wa abun. Ibu dan ayah atau ayah dan ibu itu hamzahnya pada abun dan pada ummun semuanya hamzah qat'i. Ada tanda hamzah di atas ya. Sehingga di manapun letaknya dia dibaca semuanya abun wa ummun, atau dibalik ummun wa abun. Hamzahnya kan diucapkan ya, karena dia qat'i. Beda ya, yang qat'i dengan yang wasl. Iqra waqtuk, kalau dibalik uktub waqra. Kalau tadi perintahnya dibalik ya, uk dibaca karena di awal kalimat uktub. Kemudian waqra. Waqra hamzahnya tidak diucapkan karena di tengah. Ya. Jadi bukan karena iqra, lafaz iqra bukan, tapi karena posisinya, letaknya. Hamzah wasl di awal kalimat diucapkan, kalau di tengah tidak diucapkan. Iqra waqtub. Atau dibalik uktub waqra. Ini. Ada lagi yang ditanyakan? Baik. Ini dulu untuk malam ini, sampai tamrin yang keempat ya. Insya Allah yang berikutnya nanti yang kelima dan seterusnya pada pertemuan yang mendatang masih terkait dengan fil amr ini. Alafu minkum untuk kekurangannya, selebihnya semata-mata atas karunia Allah Ta'ala dan pertolongannya. والله أعلم سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله